sing seneng kulo, seneng ngaji kulo, sing dibilang apa belajar belajar malih. Mungkin yang belum kawin atau wis kawin tapi cek waras uteke kan masih punya kesempatan apa belajar. Lho kulo ndak anak kalih dan saya juga punya istri. Normalnya saya juga mikir ekonomi, tapi mboten nate kulo pikir. Di cara kulo paling terburuk umpama ana masalah mbek bojoku ana pantes. Nek mbek pangeran lalah ya ora ana masalah. Ya cuma nggih dadi wong aneh mawon. Sampai istri saya nggih kadang nggih protes. Nggih diprotes piye wis ngene ku wong istri itu kan ya sudah gitu itu kan. Tapi saya konsekuen, kulo mboten nate ngongkon bojo kulo. Dadi kulo ngresik nggih kopi piyam. Kok ing Yogyakarta nggih. Karena saya tahu saya ini tidak pernah bahagiakan istrinya kan. Kok umume wong ana wedok lunga silaturahmi mboten nate. Ngerono resepsi. Kak teko, Kak. Jadi kalau ada acara keluarganya dia aja yang datang kan keluarga kamu. Kalau keluarga saya aja yang datang. Ya enggak ada apa-apa. Ya memang enggak ada apa-apa. Kula nu nasib kula termasuk wong alim sing apik. Ulama dulu itu welek kabeh nasib masalah bojone. Lha nggih cerita. Imam Sibawen iku maknane apel. Sibawen napa? Niku nggubat. Senengane sinau. Lah niku bareng dekne sinau terus bojone ora tau didumek. Kita tahu, jadi sih mau angkel, ngajar, uang kalah bagi kita. Pas Imam Sibawen yang pasar, apa itu kok kitab? Tiap bang kitab sak kamar tuh. Jadi naskah Sibawen yang beredar di masyarakat masih banyak yang dibakar nama istrinya. Lah rumang sani bojo nih, setelah diobong terus apik wede ini malah dipegat. Malah nama? Itu semua ulama itu punya masalah dengan istri. Ya saya itu termasuk baik, ini lumayan nih, ini malah parah-parah. Imam Ghazali malah parah. Cuma tak cerita nih Rasulullah itu saking senengi sholat, bungilah nih sholat sampai sikile melepuh. Niku Aisyah nih garwane paling ayu, paling perawan, paling disenengi. Niku sholat nih ngarep. Kalau bahasa kasarnya kepedhatan. Nabi diterus nih sholat sampai Aisyah. Nabi nak ngadek sikilku tak dulu jurno, nak sujud tak tek. Terus aku mesti rasidu tahajud. Jadi cerita itu menunjukkan betapa Nabi itu orang akhirat. Wong sing turu Aisyah wis ning ngarepe tetep diterusno napa salat. Itu enggak kebayang. Wong sampean bojone turu rasidu tahajud kok. Malah bojone mbok gugah. Iku wis tahajud bojone ning ngarep. Nggih to, kita hadis-hadis kan kathah critane. Aisyah tidur telentang ning ngarepe sinten Kanjeng? Iku Kanjeng Nabi diterusno tahajud. Yo iso nangis eling pangeran. Oh, sampean ora kebayang. Artinya umpama Aisyah itu udah orang akhirat, itu juga masalah. Berhubung Aisyah orang akhirat itu enggak dianggap prop. Jadi semua orang-orang baik itu memang istrinya enggak ati lego, itu sepanjang masalah. Paham. Lah ulama yo jeneng wong aneh. Wong sinau kok seneng, yo wong wedok kan aneh. Wong sinau kok tenang. Seneng yo entuk dhuwit, iku cara logika mereka kan gitu. Yo aneh. Iya sudah memang ciri khasnya ulama itu. Ono ulama kok seneng gedeg-gedeg dhuwit bojo nyerawati ulama. Itu tetep rahmatul ulama. Ya tapi tidak apa-apa kan tidak haram. Tapi ya tapi tidak pati ulama, tapi ya tidak apa? Tidak haram. Ya derajatnya tidak haram. Lah itu ketika istrinya Nabi menuntut hak-hak duniawi, sidik saja. Karena Nabi setelah Fathu Mekah itu agak kaya. Jadi Aisyah, ya Rasulullah dulu kita ini satu hari makan, satu hari tidak masalah. Dan kadang dua hari hanya makan khubzu sa'ir. Tapi sekarang jenengan kaya, mbok kita cukupi kayak umumnya istri-istrinya para sahabat. Malah ayat turun. Ya ibar Nabi ukul di azwajika ingkuntun naturibnal hayatat dunya wazinataha yufata alih nak umatikunna tapi wawasariku nasarohan kueku bujuni Nabi nak karep dunya tak turuti tapi tak pek ngapain macak kok ancamannya nopo pegat terus nah saya ini banyak kiai kalah sampai nopo ini rapati kiai cara hukum loh gitu tapi gak apa-apa itu gak haram sekali lagi itu gak haram saya ulang lagi itu nopo gak haram. Tapi dulu zaman Nabi, nah ono budul over sandulnya diancam umat tikuna. Tapi wa usarikuna sarohan jan. Wa in kuntum naturibna wa wa rasul wa daral akhirah. Ya fa inna wa adalil musina di mingkuna napa ajrari dari Aisyah. Wis akhirat lah, akhirat lah. Itu kan enggak kebayang. Lho nggih. Bayangin dong, misalnya kata sekolah pulon, gue ngerasa nonton. Desa itu kalau di Jogja ya ngaji, nanti ke Sarang ya ngaji, ke sini ngaji. Terus seorang istri kan asiknya di mana? Ini ketemu makhluk-makhluk Tuhan-Tuhan, terus untungnya apa? Yang namanya istri ya senang di mall atau di apa. Tapi saya agak modern, tak ilmu ini. Tidak ya, harus di mall ya, ini juga bisa aku. Kalau dia di mall, aku ngguri, ngopi, baca lanang-lanang, urusannya sudah, urusannya sendiri-sendiri. Malah lucu tuh, malah mau di mall malah lucu tuh. Malah. Ya sudah. Di pulau termasuk nasib pulau termasuk di Joban bawah alam tapi saya kira termasuk kerja tapi dulu masalah semua memang usaha ini malah parah mana pas beliau jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu karir tertinggi seorang ulama jadi rektor di Nizamiyah malah minggat pas bujine bangga malah apa juga dia ini aku ngalim gue tak bisa aku mati malah yang dunia untuk opah kok nang ngalim itu entek opahin apa entek aku sudah di rektor. Dia mikir, jangan-jangan jatah saya ulama di akhirat habis mergoning dunia harus dihormat, minggat. Dia di Irak minggat, karena dia ulama, minggatnya teng Palestina, iktikaf teng Masjid Aqsa. Di manaroh-manaroh, caranya ini dia menoroh. Karena Imam Ghazali itu orang alim populer, karena dia muridnya Imam Haromen dan dia populer sekali. Sudah banyak orang Palestina mondok di Irak, di Nizamiyah. Lalu si ustadz yang ngajar di masjid aku sidik-sidik nak fatwa menikol Al-Ghazali. Padahal Imam Ghazali di situ. Imam Ghazali di situ sidik-sidik fatwa kolal apa? Ghazali. Padahal si Ghazali wis mingkat ning kono sini. Imam Ghazali mikir wah sesuai aku nangen. Semenjak itu semingkat ning alas. Alas wis kethek ora ora urusan mbek ulama ora roh to. Iku ning alas anane kethek mbek macan ora roh ulama to. Mingkat ning alas. Jadi ngamangkat ning alas itu beliau karan ya. Min hajul nopo abidin sing mujma Allah ya min hajul ini dikarang tengah lu bayang nong cali sampean seorang istri nanggep ini ku aneh apa menyenangkan aneh uang dari buju ini ulama aku siap menerima keanehan-keanehan lengke kutu siang itu kelapa kalau cara wong akeh ya kondang kudu pondok SD kiri ya kelapa serawas gak butuh-butu nang sekolah aku sore bu ya sing ini ya tadi iku luwih masuk apik nasib kula terus saya ndak tahu ke depan kayak apa tapi kula niku pun siap-siap kalau ulama dulu itu nasibnya begitu sampean termasuk apik di bojo ke loro diurusi esuk dikekno kopi buangane sak pole mek makhluk koyo kowe meskipun akhirnya kejadiannya suami-suami takut nopo istri. Di kota itu ada guyonan gini, saking kurang ngajari wong kota, jadi orang roh malaikat. Pak Bahak cerita ke saya, nanti di mahsyar itu di ada pengumuman dari malaikat. Para suami takut baris di sini. Para istri yang menakutkan suami baris apa? Di sini. Mereka piti hisap, sing wedok piti hisap karena menakutkan suami, sing suami ini piti hisap karena takut. Ternyata saya usah dijuwajar, bojone ini gak nih, orang-orang masar itu nyentak bisa ngelana. Kenapa pak war aku? Setelah disentak gitu itu ternyata suaminya takut, tetap terus jajar istri. Jari malaikat, pancet saja di akhirat masih takut istri. Pancet saja di akhirat masih takut apa? Istri. Intinya wong bodoh nganti ning akhirat kegowo. Itu bahaya ini kok. Semua ulama dulu ceritanya gitu. Enggak ada yang hubungannya dengan istri itu harmonis. Tapi ya banyak yang selamat juga. Sampai wafat jadi suami istri ya banyak. Tapi ya begitu memang istrinya harus siap menerima keanehan-keanehan itu. Sampean bayangkan kan karir akademik terbaik itu kan orang jadi rektor. Imam Ghazali pernah nyantri, pernah melarat. Pas alim alamah, populer jadi rektor yang angkat tuh raja. Nizamul Malik itu nama raja. Pas jadi rektor, pas umat eleng jazab, mutus noning alas. Mau go tiba mbek dom piye ge jazab. Imam Ghazali pas minggat mau beto tiba kalian apa dom mbek benang. Terus sarongnya mau sitok. Jane, jazab tapi cek eleng dom mbek napa? Limpo. Lakoki wis santri. Mbah lakok sing beto tiba. Aku butuh aku sholat. Timbo iki kena tanggung golek ba. Lah kok dom, Bang? Sing muridé ya dapet ya ditakoni. Aku ora nggawa salin akeh. Ya nak sholat, nak kelambiku suwek iso tak nggo napa? Ya, misale sampean bojone ro wong jadi rektor dengan segala fasilitas. Mutus nang minggat tengah. Milih bekat, milih terus. Kan iso dibayangno. Ya itu memang gitu, ulama-ulama dulu top-top. Nah Imam Nawawi yang populer itu malah gak sempat nikah, malah apik nih. Untungnya beliau umurnya 44. Jadi Imam Nawawi yang ngarang Majmu' Adab itu umurnya 44. Dia kalau ngarang Kitabun Nikah itu lebih wayusanun nikah bagi yang mampu, wajib bagi sing takut zina. Lah ini kan gak mlebu iku kabeh. Enggak ada terlintas di Imam Nawawi kuatir napa zina. Kan gak kebayang nek ono makhluk zina kan gak napa. Wajib nikah bagi yang takut zina. Kadir Imam Nawawi kan enggak terlintas kan dia berpikir napa zina. Sunat bagi yang enggak bisa mengendalikan sahabat. Dene yo aneh dong sahabat cara dene aneh urusane mbek pangeran ono napa. Ana murid e ono sing takut-takut. Jinan sendiri kok gak nikah dari mana Imam Nawawi nikah nikah yo ora. Sagoladi Robbi aku sibuk mek pangeran. Mal jebule ngarang kitab nikah pinter ngono pas ditakoki mahuan nikah ini nikah. Ira error. Untungnya beliau umur 44 tahun itu meninggal. Ya ini kabudut ya Joko. Ya dia ada nikah ya tetap muni nikah sunat ya kadang wajib bagi yang takut. Ya kalau ngarang ya meyakin tapi hidupnya sendiri subur. Ya begitulah. Lu bayangno misalnya di bojo ora pusing. Mat mbok niku 22 jus. Niku gada rawdon piyambak itu merencanakan mau nyarai muslim itu sudah sekitar 17 itu dia ini cita-cita apa nyarai Bukhari nahwan min mi'ati jalga dia ini direncana apa nyarai Bukhari gitu sekitar 100 nama jadi muslim baru apa nyarai Bukhari lagi di karang sekitar 6 jilid nama minta kabinda bayangin misalnya di buju terus keduman yang diin maksudnya bayangin terus jangan sampai ya Mas, banyu godok, godok nah. Anak lu mas nangis gedung, digendong. Wah, ora bojomu seneng ya. Anak lu nangis gedung, digendong. Subhanallah. Boleh padahal dekne ra ngelahirno, disebut anak ya nurut. Nak di villa urip kok sampean nak di villa. Ati sampean.